ini kalau dinilai lebih dari 100 ribu lebih. Bapak Ibu kalau membuat buku seperti ini, belajar minimal 6 tahun di pesantren, baru bisa buat seperti ini. Oleh karena itu, dalam sambutan saya, sebagai orang yang dituakan, saya anjurkan dan wajibkan, di keluarga Bapak Ibu ada buku ini, terserah Bapak Ibu mendapatkan gimana, monggo. Ya, dan ini bukan promosi Ustaz, ini promosi, ini bukan promosi. Ini buku yang sangat penting sekali untuk tinggalan putra putri anak cucu Bapak Ibu. Ilmu ini, warisan ilmu itu tidak akan habis-habisnya. Kalau warisan harta itu belum sampai Bapak Ibu meninggal, sehingga rebutan anak cucu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, terima kasih Ustaz, saya diundang. Dan dalam kesempatan ini saya mewakili yang disebutkan. Semoga keluarga yang hadir ini semua ada buku di rumahnya untuk dibaca, untuk sebagai pegangan kita semua. Semoga kita semua yang hadir ini mulai berangkat, duduk sini sampai pulang, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni segala dosanya. Dan bang dalam keadaan selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Sekian kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari ayahanda kita Kiai Al-Haj Abdul Razak Safawi, yang dalam sambutannya beliau sangat menganjurkan dan bahkan mewajibkan untuk bisa kita mendapatkan bagaimanapun caranya, begitu ya, Nengi. Karena di dalam buku ini begitu banyak ilmu yang bisa kita ambil dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khusus menyikapi dan meneladani tentang rahasia keagungan Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini sudah kita tahu sedikit tentang cuplikan bu yang tadi disampaikan oleh dada kita. Maka pada saatnya kita mengikuti kupasan dari penulisnya langsung tentang rahasia apa saja yang sudah tertulis, sehingga sampai ayahanda kita mewajibkan untuk bisa mendapatkan dan bahkan membeli buku ini. Untuk itu kepada Habib Novel Ibu Muhammad Al-Idris, kami persilakan. Salam lagi enggak apa-apa kan? Pokoknya salam terus, biar selamat terus ya Bu ya. Pengen selamat atau enggak selamat Bu? Bapak-bapak pengen selamat atau enggak selamat Pak? Kalau ibu-ibu ingin selamat boleh, kalau bapak makan jeruk, makan jeruk Pak. Semua pengen selamat ya? Selamat dunia atau selamat akhirat? Dunia akhirat. Pengen selamat di dunia, pengen selamat di akhirat. Maka Rasulullah SAW telah bersabda, Ayyannas afsus salam wa admu ta'am, salli bilal wa nas niyam, adkhulul jannah bisam. Hei umat manusia, afsus salam, tebarkanlah ucapan salam, wa'ad imut ta'an, kasih makan semua orang, wa salli bilal wa nas niyam, ucapkan solatlah di malam hari, saat orang-orang terlelap dalam tidurnya, tadkhulul jannata bis salam, maka kalian akan masuk juga dengan iringan ucapan selamat. Karena itu saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gak selamat orang yang ucapan selamat? Baru saya mendoakan semoga jenengan semua selamat. Saya ucap sekali berdoa selamat dari Nimal. Ini ada sekitar 10.000 orang yang mendoakan selamat. Kira-kira saya selamat gak? Amin. Saya yakin doanya jenengan kabul. Belum lagi yang di rumah, yang nonton lewat monitornya, yang mendengarkan lewat radionya, semua menjawab salam. Maka saya dapat doa selamat bukan cuma dari satu orang, dua orang, bukan 10.000, mungkin bahkan ratusan ribu. Itu yang kelihatan. Belum lagi para malaikat, belum lagi arwah orang yang soleh, belum lagi mukminin jin yang beriman kepada Allah Ta'ala. Karena itu jangan bosan-bosan mengucapkan salam. Kinten-kinten jenengan asring kesupen. Bu, Pak, hadirin, kalau masuk rumah mengucapkan salam atau mbok nih, yang mana? Assalamualaikum atau bu? Karena ingat dompet ketinggal, masuk rumah langsung bu atau assalamualaikum? Bu dompet atau assalamualaikum? Bu dompet, yang mana? Bu dompet. Nah karena itu jangan bosan-bosan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya ada kencanan dengan Pak Ya Abdurrozak. Saya enggak minta beliau ngomong tentang buku ya. Tadi saya lahkan Pak mau nyambut apapun terserah. Alhamdulillah bukunya dipromosikan. Dan terus dengan kalau beliau tadi bilang yang ikut bedah buku ini atau yang dimanapun semua beliau wajibkan punya. Entah itu punya caranya bagaimana. Pokoknya bu punya, yang jangan maling loh ya. Cara yang halal. Yang penting bu punya. Dan punya itu cara yang paling gampang adalah beli. Nah kalau beli nggak bisa minta dibelikan anak yang di sini anak-anak. Kalau bapaknya ikut minta bapaknya belikan ya. Ibu-ibu kalau suaminya ikut minta suaminya belikan. Buku ini ada 148 halaman. Harga eceran lain di tempat ini sekitar 40 sampai 45.000. Tapi kalau di majlis ini 30.000 rupiah. Hadirin yang dimuliakan Allah, isinya judulnya memang ngeri. Rahasia keagungan Isra Mi'raj. Waktu saya nyoba nulis buku ini, saya bilang saya belum nulis apa-apa. Belum nulis apa-apa. Ternyata Isra Mi'raj itu sangat. Kalau ada bahasa yang lebih dari sangat akan saya pakai. Super luar biasa. Jenengnya percaya enggak? Oh, belum baca udah percaya. Ya, sangat super luar biasa. Jadi apa yang ditulis di sini cuman ya Allah, kalau ada lautan itu cuman setetes dibagi lautan lagi. Cuman setitik air dari kebesaran Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak hadirin semuanya. Tadi Pak Ya Abdurrozak bilang dengar di masjid dekat rumahnya ada yang ceramah peringatan Isra Mi'raj itu tidak ada tuntunannya. Itu adalah bid'ah. Jadi yang buat peringatan Isra Mi'raj tempatnya neraka. Kalau yang buat ulang tahun anak tempatnya di mana, Bu? Mohon maaf ya, yang Isra Mi'raj peringatan Isra Mi'raj tempatnya neraka. Arti presiden RI tempatnya di mana? Punten di sini ada bapak pejabat. Bapak dari kepolisian ada peringatan Isra Mi'raj enggak, Pak? Ada. Dari TNI Polri ada. Kenapa? Negara kita tanggalannya ada peringatan Isra Mi'raj menjadi acara resmi kenegaraan. Makanya 27 Rajab di situ tertulis peringatan Isra Mi'raj dari Dinas Kementerian Agama. Mau nanya di Istiqlal kalau peringatan Isra Mi'raj itu ada enggak? Ada ya. Di Istiqlal saya presiden rawuh kan ya. Presiden bersama stafnya semua menteri-menteri, kemudian bersama anggota DPR dan sebagainya mengancam umat Islam 27 Rajab biasanya peringatan Isra Mi'raj di Istiqlal. Jadi kalau ada ustaz di tetangganya masjid yang Pak Ya Abdurrozak bilang tempatnya di neraka, berarti itu satu Istiqlal neraka kabeh. Ngeri dot pembu. Ngeri enggak? Makanya tidak usah didengarkan. Jawabannya cuman kasihan. Selesai. Sampai segini bilang peringatan Isra Mi'raj apa namanya? Sesat. Kasihan. Ya, tiap hari itu harusnya kita peringati Isra mi'rad. Lawang mau diajak tiap hari, diajak setahun sekali aja enggak mau, apalagi tiap hari. Kalau tiap hari itu belajar tentang Isra Mi'raj. Nah, ada orang-orang yang enggak tiap hari, makanya diajak setahun sekali. Mimal mikiro 27 jam ini peristiwa luar biasa. Lah enggak diperingati. Bu mau nanya, jenengan pernah yang udah pernah berangkat haji coba angkat tangan. Kalau enggak mau angkat tangan, doakan enggak haji lagi. Sudah haji angkat tangan, haji. Ya, bapak-bapak yang udah haji angkat tangan coba. Ya, yang pernah umroh angkat tangan. Yang udah pernah umroh. Barusan nih Ustadz Mansur kirim BB sama saya. Beliau perjalanan dari Dubai menuju Jakarta. Beliau katakan semoga semua yang hadir di sana, beliau titip salam untuk semua yang di sini. Semoga semua yang hadir di majelis ini, kata beliau, semuanya bisa angkat umroh. Amin. Ini doanya orang yang baru pulang dari umroh. Tapi beliau punya pesan, kalau mau berangkat umroh ada syaratnya itu. Biar bisa berangkat umroh. Bagaimana syaratnya? Kata beliau seperti ini. Ya. Beliau berkata demikian, usahain salat, selalu salat tepat waktu dan berjamaah plus qobliyah ba'diyah. Itu seutama-utamanya ikhtiar supaya hidup berubah membaik, dapat ridho dan pertolongannya. Kira-kira cakep enggak nasihatnya? Gampang atau susah? Gampang. Enggak di apa-apa kan ini, cuma ini salat 5 waktu. Terus berjamaah. Setelah itu qobliyah. Sama apa? Ba'diyah. Selesai kan? Enggak banyak-banyak atau? Gampang atau susah? Gampang tapi susah. Susah tapi gampang. Semuanya bergantung kepada taufik dari Allah Ta'ala. Udah siap untuk bedah buku ini? Bapak, ibu-ibu udah siap belajar? Memang ini pertemuan-pertemuan yang unik. Mungkin jenengan pernah ikut bedah buku. Biasanya saya akan berbangga. Cuma saya bangga dengan jenengan semua. Ngapunten. Yang ibu-ibu yang biasanya ikut senar atau bedah buku. Mas Haris gak sering. Biasanya bedah buku, tolong Mas Haris, saya mau wawancara dengan jenengan pakai haknya. Ya, Mas Haris ini dari wisata. Saya mau nanya, Mas Haris, jenengan masih single atau udah nikah? Sudah nikah. Anak? Baru satu. Baru satu, berarti mas-mas. Bukan bapak itu ya, masih mas. Mas Haris mau nanya gitu ya. Jenengan pernah ikut bedah buku, biasanya hadir berapa orangnya? Paling, ya macam-macam, ada 50, atau bahkan kebanyakan kurang dari 50. Kebanyakan dari 50. Secara nasional pernah gak bedah buku di hari 10.000 orang? Belum pernah? Belum pernah. Kalau saya katakan ini bedah buku Akbar Internasional, benar atau salah? Sangat benar sekali. Terima kasih. Luar biasa, Bib. Betul kan? Betul. Bedah buku Akbar Internasional. Kenapa saya selalu mengangkat temanya bedah buku. 3 bulan yang lalu juga bedah buku. Sekarang juga bedah buku. Terima kasih, Mas Haris. Ya, sekarang juga bedah buku. Karena saya pengen umat Islam itu cinta ilmu. Karena tidak mungkin orang bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah kecuali dengan ilmu. Karena itulah Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran oleh Allah diperintahkan minta tambahan apa? Waqur Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berikan saya tambahan ilmu. Juga dikatakan, lantanul, kamu tidak akan bisa mencapai kebahagiaan kecuali dengan ilmu. Gak mungkin bisa mencapai kebahagiaan dunia kecuali dengan ilmu. Gak mungkin bisa capai bahagia semuanya kecuali dengan ilmu. Karena itu saya senang dengan semua ini datang sini cari apa? Cari. Nah ini ada syaratnya cari ilmu. Ini belum dibedah, waktu masih panjang. Biar kita bedahnya enak. Ada syaratnya cari ilmu. Boleh saya nanya? Jawab jujur ya. Ini mau biar ngerti. Saya dan Anda ini udah bener belum nawaitnya cari ilmu. Kalau ada seorang dokter agamanya bukan Islam, kasih saran dokteran kepada jenengan, bapak, ibu, biar jantung baik, jangan suka kaget-kagetan. Ibu mau terima sarannya enggak? Mau enggak? Mau. Terus dokternya ini kasih tahu lagi, bapak, ibu, biar jantungnya awet, jangan banyak makan makanan yang kolesterol. Mau terima sarannya enggak? Mau. Orangnya bukan Islam, bukan Muslim, mau enggak? Mau. Kenapa mau? Karena jenengan lihat agamanya enggak? Dia lihat apanya? Ilmunya. Betul. Ada dosa yang lebih besar dari kekufuran? Dosa yang lebih besar daripada tidak mau syahadat ada tidak? Enggak ada kan? Mau itu zina, mau itu membunuh, mau itu merampok, mau itu mabuk, mau itu judi, itu masih di bawah derajatnya orang-orang yang tidak mau mengucap kedua kalimat syahadat. Betul atau betul? Dengan mau mengambil ilmu dari non-muslim. Pertanyaan saya, kalau ada muslim yang nyampein ilmu, ilmunya benar. Ilmunya benar, cuma yang ngomong pemabuk, dengan mau belajar enggak? Bu, dikasih nasihat sama pemabuk mau mendengarkan enggak? Bapak-bapak, dinasehatin sama pemabuk mau mendengarkan enggak? Saya udah tanya kemana-mana, pada bingung. Dinasehati sama non-muslim mau mendengarkan, betul. Dinasehatin sama pemabuk, semar, jurusnya juga sama. Nasehatnya benar atau salah? Kalau nasihat benar kita terima, kalau nasihatnya salah tidak kita terima. Orang cari ilmu ukurannya adalah itu. Makanya Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mengatakan unzur ma qal wala tanzur man qal. Lihat apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucap. Artinya jangan pernah menyombongkan diri pada ilmu. Yang ngomong orang miskin benar dengarkan. Yang ngomong itu orang biasa, benar, dengarkan. Apalagi yang ngomong pakarnya. Sebaliknya makna dari ucapan ini adalah, lihat apa yang diucapkan. Kalau yang diucapkan salah, walaupun yang ngomong kelihatannya pinter, jangan didengarkan. Banyak tidak yang begitu? Dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan begini, begini, begini, begini, begini. Jadi jangan tahlilan, nerakai. Jenengan mau dengarkan? Tidak, kenapa tidak dengarkan? Orang pintar ngomong, pakai Al-Quran, pakai hadis, mau dengarkan enggak? Kenapa enggak mau dengarkan? Karena ilmunya tidak benar. Pedoman adalah di situ. Termasuk pada pagi dan siang hari ini, ya, yang ngomong di depan Anda ini bukan orang suci. Saya ini banyak berbuat dosa, saya ini maksiat. Cuman punya prinsip satu, pengen selalu cari ilmu dan pengen selalu jadi orang yang lebih baik. Itu prinsip hidup saya. Dan saya ajarkan kepada semua teman saya, apapun statusmu, apapun maksiatmu, pokoknya terus cari ilmu dan terus pengen jadi orang yang lebih baik. Sekarang saya mau nanya, yang hari ini belum maksiat angkat tangan. Yang hari ini sudah maksiat angkat tangan. Ayo, mau diteliti mesti kena maksiat, dititipan gitu ya. Diteliti beneran, matanya tadi mas-mas, bapak-bapak ngelirik ibu-ibu enggak? Ibu-ibu ini ngelirik mas-mas enggak? Ngelirik saya enggak? Kalau cuma ngelirik enggak apa-apa, kalau terus menjelit lah itu repot. Artinya, jangan sampai dosa, jangan sampai keburukan diri kita menghalangi kita untuk cari ilmu. Makanya saya senang jenengan kumpul di sini bukan cari apa-apa, tapi cari ilmu. Yang dilihat bukan berbicara, tapi apa yang dibicarakan. Nah, coba kita akan bahas dulu buku ini. Mulai dari awal sampai berapa banyak simal yang bisa saya sampaikan pada waktu duha ini. Setuju? Nah, yang belumnya harus bu. Yang ngomong bukan saya. Yang belum punya harus. Yang ngomong bukan. Yang ngomong siapa, Pak? Pak Y. Abdul Razak. Ya. Yang belum punya harus. Yang ngomong siapa? Bukan saya. Jadi Mas Haris ini bukan iklan ya? Bukan. Jadi Pak ini gak boleh minta tagih sama saya. Gak boleh kan? Ini kan Live Al-Hidayah FM gitu kan? Ya. Jadi yang belum punya wajib punya. Sebaik warisan adalah ilmu. Karena itu dikatakan dalam sebuah hadis bahwasannya para nabi la yuwarithu dinaran wala dirhaman. Mereka para anbiya wal mursalin tidak mewariskan dinar. Artinya uang kalau sekarang dolar gitu ya. Tidak mewariskan dirham, uang yang lebih rendah nilainya. Tetapi beliau-beliau itu mewariskan ilmu. Hadirin saya mau nanya. Jumlah buku agama di rumah jenengan banyak atau sedikit? Banyak. Sama tumpukan koran banyak mana? Oke, koran masih ada ilmunya. Banyak. Masih sedikit gak buku agama jenengan kalau dibandingkan dengan yang lain kira? Hah? Masih sedih? Sedikit. Ada yang suka cakomek enggak? Dan sejenisnya. Dan sejenisnya. Kalau meninggalnya, dibuka sama anaknya. Kebetulan ada ajaran yang enggak benar. Buku itu milik siapa? Ayahnya. Anaknya kemudian mengamalkan ajaran dari buku itu, maka ayahnya kubur dapat tambahan siksa. Gara-gara apa? Mewariskan ilmu yang buruk. Tapi kalau jenengan punya buku-buku agama seperti ini, semisal, jenengan beli belum sempat dibuka, masih plastikan, belum dibuka. Taruh di rumah, jenengan enggak baca, istri enggak baca, suami enggak baca, anak enggak baca. Singkat cerita, 30 tahun kemudian, jenengan meninggal dunia. Ayo, pilih mana, meninggal sang apa 30 tahun lagi? Oh, tadi rumah saya 30 tahun lagi, oh, aku enom, begitu kan. Ini misal, alhamdulillah 30 tahun lagi masih panjang umur, ya enggak? Jadi kalau dapat 30 tahun jenengan meninggal dunia, alhamdulillah, umur aku. Karena ada yang meninggal hari ini, ada yang meninggal besok. Meninggal dunia, suami meninggal dunia, anak usul. Kenapa orang banyak meninggal mendadak, anak jantung ikut meninggal dunia. Rupanya si anak ini anak kecil alias cucu sekolah SMP. Iseng pulang sekolah lihat ada buku. Ada buku. Bukunya masih plastikan, dibuka. Ya, dibuka. Setelah dibuka dibaca. Oh, di situ ada ajaran. Senia Nabi Ibrahim suruh banyak-banyak baca kalimat la haula wala quwata illa billah. Itu tanaman di surga. Anaknya kemudian baca la haula wala quwata illa billah. Anaknya dapat tanaman di surga. Yang beli buku gak dapat tanaman di surga. Lanjenengan kira-kira pengen begitu enggak? Ya udah, ini iklan dari saya. Oh, Pak, jangan tanya, kita belajar nyantai. Sebelum selanjutkan, saya mau nanya, yang pernah ngaji bareng di majelis Ar-Raudhah di rumah saya, coba angkat tangan. Ya. Baik hari Jumat maupun hari Rabu, coba angkat tangan sekali lagi. Jangan ditekan dulu. Alhamdulillah. Jadi di sini banyak yang udah istiqomah ngaji di rumah setiap Jumat malam. Yang sudah sering dengarkan pengajian dari rumah saya lewat Radio Al-Hidayah, coba angkat tangan. Pak Yai, saya cuma mau laporan. Jadi datang ke sini ini para pecinta ilmu. Iya, para pecinta ilmu. Saya ini disemangati. Ya, disemangati sama beliau-beliau ini untuk terus nulis buku. Ya, nulis buku. Sekarang mari kita buka bukunya. Saya akan cari ngajak bareng lewat daftar isinya. Ujian besar sebelum Isra dan Mi'raj. Jangan kira Rasulullah SAW itu langsung Isra Mi'raj. Ya, jangan dikira langsung Isra Mi'raj. Sepanjang saya pelajari sejarah kehidupan Rasulullah SAW, saya belum menemukan hadiah yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW selain Al-Quran tentunya, ya. Seperti Isra dan Mi'raj. Bayangkan, Pak, Bu, siapa di sini yang kayaknya udah meninggal dunia, coba angkat tangan. Ya, kayaknya udah meninggal dunia, angkat tangan. Dah. Saya mau nanya, kalau tiba-tiba jenengan dipertemukan dengan kakek jenengan, mau enggak? Mati dulu. Jangan keburu-buru jawab, mau. Pengen ketemu, pengen enggak? Pengen kan? Terus kalau ketemu diajak ngobrol kira-kira senang enggak? Senang. Nah kalau kemudian di mimpi ketemu senang enggak? Senang. Bayangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW bukan diberi mimpi. Tapi apa? Dipertemukan langsung dengan kakek-kakeknya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dengan teman-teman kakek-kakeknya yaitu para anbiya wal mursalin dalam keadaan jaga dengan ruh dan jasadnya ngobrol langsung bersama mereka. Setelah itu dipertemukan dengan siapa? Dengan Allah. Judul ketemu kok ketemu Allah itu loh ya. Ada enggak yang lebih hebat dari itu? Ketemu Allah, ngobrol sama Allah. Ngapun bahkan Kanjeng Nabi itu sama Allah begitu hangat, begitu ramah ngobrolnya. Sampai Kanjeng Nabi itu berani minta diskon sholat. Duh, coba Pak Kasat menawi ngat Pak Kapolres kemudian dapat perintah gitu Pak. Terus Bapak nawar-nawar kira-kira untuk deg-degan enggak Pak? Biasanya gitu, umumnya apa namanya struktur. Kalau udah dapat dari atasan, perintahnya benar kan enggak boleh tawar, menawar. Jangan kan, laksanakan. Kan begitu. Begitulah Pak Agung ya. Itu yang Polri seperti itu. Bagaimana Rasulullah SAW dapat perintah umatmu sholat 50 waktu. Umatmu sholat 50 waktu. Kemudian Kanjeng Nabi berani. Ya, berani dalam tanda petik, bukan kurang ajar. Berani ngobrol sama Allah. Ya Allah, ya kurangi. Umatku gak mungkin mampu. Umatku gak mampu. Diberi, apa namanya, keringanan untuk umat. Berarti ngobrolnya Allah dengan Rasul SAW, obrolannya santai atau menakutkan? Sangat santai. Zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, ketemu dengan Rasulnya yang rahmatan untuk alam semesta. Ngobrolnya nyantai. Itulah kenikmatan yang luar biasa untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum dapat kenikmatan ini, lihat dulu. Makanya jenengan dan saya, jangan cari enak-enak dulu. Berakit-rakit. Terus? Terus? Saya lupa tuh, berakit-rakit. Berenang ke tepian. Bersakit-sakit. Bersenang-senang. Penyakitnya dai sekarang, minta senang-senang dulu. Tidak mau sakit-sakit, betul? Ya. Harus sakit-sakit dulu, baru senang-senang. Kemudian itu udah sunatullah fil alam. Gak ada orang senang, gak ada sakitnya. Justru ada orang senang-senang, gak ada sakitnya, medeni itu. Itu ada istidrak di situ. Dilulu oleh Allah. Harus bersakit-sakit dulu. Itu yang namanya di TNI Polri, pejabat yang jabat tinggi-tinggi, mesti awalnya tugas gak enak. Tugaskan yang jauh di sana, bisa sama anak, bisa istri, sekian tahun di sana. Lama-lama pangkatnya naik, akhir sakit dahulu. Nanti senang-senangnya kalau udah mapan betul. Begitu pula Nabi Muhammad SAW, bersakit-sakit dahulu. Lah apa saja ujian yang diberikan Allah kepada baginda Muhammad SAW sebelum beliau itu Isra dan Mi'raj? Ujiannya sangat banyak. Bu, jenengan misalnya bol di satu masyarakat, jenengan paling beda, enak atau enggak enak? Paling beda, paling aneh, kira-kira enak atau enggak enak? Ya kan? Terus ada yang ikut sama jenengan dirasani satu kampung, enak atau enggak enak? Enggak enak. Bapak-bapak kira sanggup enggak hidup di boikot satu kota? Sanggup? Ngajak ngomong istrinya, diem. Ngajak ngomong tetangganya, diem. Oh iya, diperhati, diajar, diludahin, dicaci, dimaki. Siap gak? Rasulullah SAW dalam hidupnya, itu yang dirasakan. Itu yang dirasakan. Karena apa? Karena beliau cuma pengen nyampaikan, La ilaha illallah. Karena beliau cuma ingin menyampaikan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma ingin menyampaikan itu. Makanya beliau mengalami banyak ujian. Dan coba lihat yang masuk Islam. Nih. Ya, yang masuk Islam. Perhatikan sejarah Islam ini ya. Yang masuk Islam itu kebanyakan orang kaya atau orang miskin di awal Islam. Orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Yang punya pangkat di masyarakat terhormat atau yang punya pangkat di masyarakat? Wong ningrat atau rakyat jelata? Rakyat jelata. Kebanyakan itu para pendatang atau orang asuka? Coba dilihat. Itu yang para pendatang, bukan suku-suku yang ada di Mekah. Artinya, dhuafa, orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Gak ada penolongnya. Justru yang seperti itu yang pertama kali masuk Islam. Sayyidina Bilal. Ya toh, kemudian kita ingat yang namanya Sayyidatuna Sumayyah. Bu Sumayyah, Bu. Ibu kena Sumayyah. Enggak kenal. Wanita utama yang gugur sebagai syuhada itu harus dihafalkan. Oh, kalau wanita kok enggak kenal Sayyidatuna Sumayyah, kira izin buat apa? Buat izin. Bu, yang bias. Ya, yang ngarang lagu Cocak Rawa siapa, Bu? Yang suka nyanyikan lagu Cocak Rawa tahu, Bu? Kalau lagu bangun tidur lagi tahu siapa? Kalau Sayyidatuna Sumayyah itu siapa tahu enggak? Baru saja saya kasih tahu. Wanita pertama yang gugur sebagai syuhada. Beliau ini ceritanya lucu. Suaminya dari Yaman pengen ketemu saudaranya pergi ke Mekah. Sampai di Mekah punya kenalan orang Mekah. Kenalan sama orang Mekah, orang Mekah ini punya budak wanita namanya Sumayyah. Akhirnya diberikan budaknya ini nikah. Jadi dinikah. Anak namanya Amar. Yang dari Yaman tadinya Yasir. Jadi Amar bin Yasir. Amar si anak, Yasir si bapak, Sumayyah si istri alias ibu. Nih kaum lemah. Gak punya dulur di kota Mekah. Pangkatnya pangkat rakyat jelata. Yang seperti ini masuk Islam. Apa yang dilakukan orang-orang kafir? Gak bisa menghajar Muhammad SAW. Orang kafir bisa menghajar Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah SAW dilindungi pamannya, yaitu Abu Thalib. Jangan macam-macam dengan keponakan saya. Langkahin dulu mayatku. Itu kalau bahas kita. Itu pembelaan dari Abu Thalib untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang lain, ada yang bela enggak? Enggak ada. Orang kafir pengen buat Rasul berhenti berdakwah. Jangan melanjutkan dakwahnya. Hanya bagaimana? Mereka berpikir, kalau Rasul enggak bisa disakiti, yuk kita sakitin pengikutnya. Padahal kita ngerti Rasul cinta kepada pengikutnya. Bayangkan di tengah padang sahara, Rasul lagi jalan, lihat tuh yang namanya Sayyidina Yasir lagi dibakar hidup-hidup oleh orang-orang kafir. Dibakar hidup-hidup di tengah sahara. Rasul yang itu belum punya perintah untuk memerangi dengan kekuatan. Maka Rasul pun mendatangi Yasir mengatakan, "Son ya Al Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Au kama qala sallallahu. Wahai keluarga Yasir, sabarlah kamu, dijanjikan kalian tempatnya di surga. Maka Allah SWT mengatakan, wahai api, engkau dulu dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Maka jadilah engkau dingin dan menyelamatkan untuk Yasir. Doakanlah Rasulullah SAW. Belum selesai. Meninggallah enggak lama setelah itu, Sayyiduna Yasir. Istrinya disiksa. Bagaimana penyelaannya? Ibu, saya belum pernah lihat manusia yang sesadis ini. Abu Jahal ambil tombak. Mohon maaf ya, Bu ya. Abu Jahal ambil tombak. Tombak ini kemudian ditikamkan ke alat vital Sayyidatuna Sumayyah. Kira-kira bagaimana rasanya seorang wanita alat vitalnya kemasukan tombak yang begitu menyakitkan. Dan Rasul SAW melihat peristiwa itu. Kira-kira iris enggak hati Rasul? Sakit enggak beliau? Satu duri nah pada umatnya. Beliau menangis, beliau berteriak, beliau menjerit, beliau kesakitan. Apalagi melihat umatnya seperti itu. Ini bukan sekali dua kali. Berulang kali Rasul mengalami yang seperti ini. Kira-kira jenengan udah dapat ujian seperti itu belum? Mau dapat yang seperti itu? Hah? Enggak dapat yang seperti itu kan? Jadi ujian yang kita alami ini ujian kecil atau besar? Kecil. Nah, kalau kita belajar sejarah seperti ini dari Isra dan Mi'raj, baru latar belakang Isra dan Mi'raj saja sedikit kita dapat pelajaran yang luar biasa. Ternyata sahabat yang dulu tuh imannya luar biasa. Zaman sekarang cari orang-orang yang ini model begini gampang atau susah? Gampang atau susah? Mau saya kasih contoh. Di Palestine, ini udah sering saya sampaikan di ceramah ya. Di Palestine ada tuh perkampungan. Saya lihat dari televisi Pak Abdurrazak beberapa tahun yang lalu. Seorang mubaligh dari Palestina pergi haji. Pergi ya, haji, pulang haji ceramah. Ceramahnya panjang, kebetulan saya rekam waktu itu. Ya, saya rekam, lihat pakai parabola. Ceramahnya panjang, waktu itu masih gencar-gencarnya penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Buat kartun dan lain sebagainya. Nah di Palestina itu ada satu wilayah yang dikuasai oleh Zionis Israel. Oleh Zionis Israel. Wilayah itu dikuasai, tapi di dalamnya penghuninya adalah kebanyakan umat Islam. Satu orang ini, umat Islam yang di kota itu, desa itu keluar dari rumahnya. Berangkat untuk kulan minyak zaitun. Saya mau nanya, bahasa Indonesianya kulan itu apa? Coba mikir sebentar. Sambil itu diunjuk. Break, submit. Yang bisa ngasih jawaban, saya kasih hadiah buku. Bahasa Indonesianya kulan apa? Jangan diterjemahkan bahasa Indonesia. Ini ada sekian banyak orang, kira-kira bisa jawab gak? Yang bisa jawab angkatkan, bahasa Indonesianya kulaan. Ain bukan belanja. Belanja kan. Beli banyak ya bukan. Tipun Pak. Cari bekal juga bukan. Saya nih jadi penerjemah udah dari tahun 97 sampai hari ini. Cari bahasa Indonesianya kulaan belum ketemu. Makanya saya berani nantang dengan semua. Apa bahasa Indonesia kan? Bisa diterjemahkan. Pergi ke suatu tempat, membeli barang untuk dijual lagi. Betul. Itu nama terjemahan atau bahasa Indonesia? Terjemahan. Ya Quran itu. Bahasa Jawa ini memang luar biasa. Bahasa Jawa itu bahasa yang sangat, sangat kaya. Ini kulaan. Kulaan apa? Minyak zaitun. Modalnya dari mana? Utang. Utang siapa? Orang-orang kampungnya yang punya duit. Berangkat kulaan, naik truk, pulang bawa truk yang penuh dengan drum-drum berisi minyak zaitun. Mau masuk tapal batas kota, Israel menghadang. Berhenti. Bawa apa? Minyak zaitun. Gak boleh masuk. Bayar upeti baru boleh masuk. Udah biasa. Biasanya dibayar, masuk. Oh ya udah, minta berapa? Minta berapa? Kali ini gak duit. Kali ini gak duit bayarannya. Nah bayarannya apa? Kalau kamu gak mau melakukan ini, minyak zaitunnya akan kami buat tepi jalan, kami suntakkan, kami tumpahkan di hadapanmu. Nah ya apa bayarnya? Caci Nabi. Jenengan kalau dihadapi masalah seperti itu bagaimana? A, berangkat kerja, utang 1M. Mau masuk ke jenengan dihadang, kalau berani nyaci Nabi, barang disita buang. Yang jenengan lakukan apa kira-kira? Jangan ngaku-ngaku. Bu, kira-kira bagaimana bu? Disuruh nyaci Nabi bu. Apa jawab orang Palestina yang satu ini? Wallahi, demi Allah, silahkan buang dan hancurkan minyak zaitun saya. Semuanya, saya tidak mungkin mencaci Nabi saya dengan satu huruf pun. Langsung diturunkan, dibuang di hadapannya. Ini Palestina naik truk pulang, jerem aja gak bawa. Berangkat masih bawa, ini pulang jerem gak bawa. Nyetir dia, di mobil. Sama masuk kota mikir, ini nanti bayar utang dari mana? Bayarun dari mana? Wallahi ini loh nih muslim yang seti. Nih para sahabat, kita masih jauh. Hasilnya apa? Sampai di rumah ketuk pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Istrinya menjawab, "Waalaikumsalam." Bukakan pintu dengan senyum. Pikir suaminya, senyumnya ini senyum tenang. Suaminya pulang bawa minyak zaitun berdrum-drum. Maka suaminya bacut, hati mengecil. Kenapa? Nanti kalau ditanya sama istri saya bagaimana ini? Nanti bingung. Maka si istri ngomong, Pak ya, ada teman bapak baru saja dari sini. Ini kisah nyata ya. Teman bapak baru saja dari sini. Teman saya, iya. Terus ngapain? Ngasih hadiah buat bapak, Pak. Rezeki nomplok apa? Tuh Pak di gudang. Ada apa di gudang? Udah bapak lihat sendiri. Gitu masuk gudang, langsung. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Gudang itu penuh drum-drum berisi minyak zaitun. Jumlahnya jauh lebih banyak dari yang dibuang tadi oleh orang Israel. Maka nanya si suami ini, ngomong, teman saya yang mana? Enggak kenal Pak. Katanya cuma pesan gini, ini hadiah buat samimu ya. Sampaikan ini dari temannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Hakadza sya'nul iman. Beginilah orang-orang yang udah imannya kuat. Gak takut mengorbankan apapun demi Allah dan Rasulnya. Dan itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah kalau kita ini apa? Jangan dikira Isra Mi'raj itu peristiwa yang langsung pergi gitu ya. Jangan. Makanya saya katakan ketika saya nulis buku ini saya merasa belum menulis apa. Sama sekali. Karena kalau mau bahas Isra Mi'raj jangan cuma langsung. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Jangan cuma baca itu ayat Isra. Peristiwa Isra Mi'rajnya aja belum. Dan mau subhana ini harus ada asal-usulnya bagaimana? Jangan cuma langsung berangkatnya. Enggak ada orang cerita saya hari ini berangkat, mesti kan cerita. Saya sebelum berangkat begini. Saya ke airport jam sekian. Sebabnya saya berangkat begini. Nah, sebabnya Rasul di Isra dan Mi'raj kan? Karena Rasul SAW sebelumnya telah mengalami banyak penderitaan. Jadi sini semua yang banyak menderita, berbahagialah. Bentar lagi Isra Mi'raj. Yang belum dapat jodoh, udah 30 tahun nyari, tenang. Mungkin dipilihkan sama Allah. Ada enggak di sini? Bentar lagi dapat. Yang belum punya keturunan, udah 10 tahun berobat sana sini enggak dapat. Jangan putus asa. Saya punya sepupu 17 tahun dari satu dokter ke dokter lain. Hasilnya dapat anak satu, sekarang pun istrinya lagi mengandung. Takut. Yang menganggur jangan bingung. yakinlah sama Allah, sabar, terus jalani. Pintu itu pasti akan terbuka. Nabi Muhammad SAW dicaci, dimaki, dianiaya. Kalau kemarin saya bacakan tuh bagaimana pembelaan paman beliau Abu Thalib, masya Allah. Makanya setiap pejuang itu harus dibela. Abu Thalib aja bela Nabi SAW mati-matian. Iya. Kita ini kalau ada orang yang berjuang di jalan Allah harus saling membela. Jangan kita kena penyakitnya orang-orang non-muslim. Jangan kita kena penyakitnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu selalu menggerogoti perjuangannya orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Nabi SAW dilempar dengan duri. Rasul SAW kepalanya cawuri pasir padang Sahara. Beliau pulang dengan kepala yang kotor. Istrinya nangis, anaknya nangis. Membersihkan kepala beliau yang kena pasir. Kemudian si ayah mengatakan, jangan engkau menangis, wahai anakku. Udah jeneng pulang di masjid. Kena tiram pasir, udah? Belum? Mau? Kita ini enak, enaknya luar biasa. Ini banyak, waktunya udah jam 11 ya. Biar bahasnya saya banyak, nanti cerita lebih jauhnya silahkan dibaca di buku ini. Masalah bentuk apa namanya siksaan-siksaan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini alurnya, coba alurnya. Di Mekah, dicaci, dimaki, dianiaya. Sampai akhirnya warga Mekah mengatakan kepada Abu Thalib, kami akan bunuh keponakanmu. Kalau tidak engkau serahkan kepada kami, kami akan bunuh keponakanmu. Dan cara kami akan putuskan hubungan dengan kalian, tidak akan memberi makan kalian, tidak akan menikah dengan keluarga kalian, sampai mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Dibukot. Orang sekarang kalau udah dibukot, kira-kira masih bersemangat atau gimana? Kamu kalau ikut-ikut sama dia, awas saya gak kenal lagi sama kamu selama-lamanya. Hehehe, yang model begini banyak gak? Hah? Ini mental-mental muslim atau mental-mental kafir nih? Mental muslim atau mental kafir, Bu? Kalau kamu kumpul-kumpul sama dia lagi, saya gak mau kenal selama-lamanya. Kalau yang boikot itu orang gak benar, gak apa-apa. Ini orang yang pun kadang diboikot, dijauhin, dan lain sebagainya. Cuman kenapa? Karena nafsu. Karena nafsu. Rasulullah SAW ketika Abu Thalib dihadapi seperti itu, Abu Thalib pun mengatakan, aku tidak akan menyerahkan keponakanku kepada kalian meskipun aku mati. Kalau aku sudah terkubur, terserah kalian. Selama aku hidup, akan membelanya. Dikumpulkan tuh satu kampung. Saudara, kerabat dikumpulkan dan berkata, kita tidak menyerahkan Muhammad SAW kepada orang-orang kafir, apapun resikonya. Setuju. 3 tahun diboikot, tinggal di satu kampung, gak bisa keluar, gak bisa menikah dengan orang lain, makan gak ada terkirim, sehingga semuanya itu sampai makan rerumputan. Pernah dengan makan rerumputan? Itu yang muslim makan rerumputan, yang belum masuk Islam juga makan rerumputan, karena bela Nabi Muhammad SAW. Lah wong kita yang Islam kok enggak bela Nabi, kira pantas enggak? Diajak muji Nabi aja buat, kira-kira pantas enggak? Diajak selawat aja berat, kira-kira pantas enggak? Ngaku cinta Rasul, pengen bela Rasul, baru diajak nyebutkan sifat-sifat mulia Rasulullah SAW udah berat, kira-kira pantas enggak seperti itu? Pantas enggak, Bu? Udah capek belum? Kok terenung semua? Ini termenung atau paham atau bingung? Hah? Bisa dipahami yang di atas? Tertarik belajar yang seperti ini? Jujur apanya? Yang tertarik angkat tangan. Alhamdulillah. Bapak yang tertarik coba angkat tangan. Iya. Yang merasa baru dapat tambahan informasi coba angkat tangan. Iya. Nah, ini sekarang saya lanjutkan. Akhirnya, setelah diboikot 3 tahun, bulan Rajab. Bulan Rajab seperti paman beliau meninggal dunia. Paman beliau Abu Thalib meninggal dunia. Orang kafir, wah ini yang bela udah gak ada. Tokohnya udah mati. Oh pasti ini persatuan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Cerebe ini, presiden udah gak ada. Udah, kita ganti tuh Rasul yang saat ini. Mereka berpikir seperti itu. Tapi masih ada Khadijah. Pembesar ini istri Rasulullah SAW yang satu ini. Rasulullah sedih. Pamannya meninggal, hilang. 3 hari kemudian istrinya tercinta meninggal dunia. Bayangkan Bu, itu kira-kira sebenarnya seperti apa Pak? Pamannya meninggal, 3 hari kemudian istrinya meninggal dunia. Tidak ada satupun wanita di alam ini yang dapat salam dari Allah selain Khadijatul Kubro. Jenengan baru dapat salam dari Pak Yai sudah senang. Dapat salam dari seorang ustaz sudah senang. Dapat salam dari seorang habib sudah senang. Malaikat Jibril turun dari langit cuman mengatakan kepada Rasul SAW, sebentar lagi Khadijah akan masuk bawa makanan. Sampaikan kepadanya, Allah mengucapkan salam untuknya dan telah menyiapkan rumah di surga untuknya yang tiada kegagapan di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Khadijatul Kubra. Kira-kira istri model begini masih banyak enggak? Pejuang besar harus punya istri yang besar. Pejuang besar harus punya istri yang besar. Khadijah itu tokoh masyarakat radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidat Khadijah itu kaya raya, luar biasa. Tapi begitu menjadi istrinya Rasulullah SAW, miskin semiskin-miskinnya. Ukuran materi. Makanya kalau jadi istri pejuang, jangan niat jadi orang kaya. Kalau jadi istri perjuang, niat miskin. Makanya Rasul bersabda, kemiskinan akan lebih cepat menghampiriku, menghampiri orang-orang yang mencintaiku. Orang-orang yang cinta sama Rasul enggak tak ngeluarkan duit. Nah kalau istri zaman sekarang, suaminya mau sedekah, Pak, anak nanti makan apa? Yo, yang gitu punya Anda. Bu, ada enggak yang seperti itu? Bapak di pengajian terus, nanti dapat duitnya dari mana? Ada model begitu? Suaminya lagi sumpah, wajahnya agak murung, istrinya laporan, Pak, tadi ada tahu kenapa, nagih utang. Yang model begini ada enggak, Pak? Bapak, suka ngasih kabar-kabar, enggak enak gini, istri banyak atau sedikit? Tolong, Pak, jangan takut sama istrinya, Pak, nanti jadi suami-suami tak istri, Pak. Jawab jujur, jangan khawatir, yang sini orang baik semua, ya Bu ya? Siap menerima jawaban apapun dari Bapak? Kalau Bapak benar, bilang benar, kalau salah, bilang salah, ya? Pak, istri-istri yang tidak tahu situasi, kadang suaminya lagi capek, suaminya lagi murung, kemudian dikasih berita yang gak enak, masih banyak gak, Pak? Benar gak, Bu? Alhamdulillah. Jujur. Rasulullah SAW dapat wahyu yang pertama, pulang dari Gua Hira, pulang ke rumahnya, menggigil kedinginan. Rasul mengatakan kepada istrinya, zammiluni, keluargaku, tolong selimuti aku. Rasulullah SAW kedinginan. Tanya ada apa? Istri nanya ada apa? Datang malaikat menyampaikan padaku begini. Maka Khadijatul Kubra mengatakan, jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Yang datang menghampiri kamu itu tidak ingin berbuat buruk kepada kamu. Gak mungkin akan membuat berbuat yang gak enak untuk kamu. Kenapa? Engkau suka menyambung tali silaturahim. Engkau suka membantu orang-orang yang miskin. Dan seterusnya. Menangkan suaminya. Istri yang model menenangkan suaminya masih banyak sedikit, Bu. Jujur, ibu-ibu, jujur. Pak, tadi ada orang datang nagih utang. Oh ya, makanya itu Pak, ojo utang terus. Utang itu dibayar. Yang model begini ada enggak? Saya mau kasih contoh lagi boleh? Itu Sayyidatuna Khadijah ya? Mau satu-satu kok contoh nih. Ingat soal sahabat perempuan yang anaknya meninggal dunia. Masih ingat gak? Suaminya berangkat kemana? Berangkat bekerja cari nafkah. Berangkat dalam keadaan puas. Pulang dari bekerja. Sudah sholat maghrib di masjid. Pulang ke rumah. Udah batalkan puasanya. Sampai di rumah istri dandan, manis, cantik, harum, menyenangkan. Model istri begini masih ada enggak? Bu, jenengnya kalau dandan mau kendangan atau nyambut bapak? Bapak-bapak, istri kalau berangkat kondangan sama nunggu jenengan pulang ke rumah, sama mana? Ini coba nih ya. Suami datang, langsung Pak Wujeng, Masya Allah, ngapunten. Sehat. Amin. Silakan cari dengan Pak Kapolres kita. Sama datang tuh Pak Kapolres ya. Masya Allah. Jadi ini judulnya apa nih? Si istri ya. Bu, jangan protes sama saya ya. Saya kalau di jenengan kroy otomatis KO ya. Badan kurus krempel dikeroyok orang segini, mati saya. Dikeroyok doa aja saya lumpuh, apalagi dikeroyok beneran. Ya kan? Nih, ini sahabat ini pulang ke rumah, nanya sama istrinya, istriku, bagaimana kondisi anak kita? Soalnya waktu ditinggal dalam keadaan sakit, jawabannya, oh suamiku tercinta, don't worry about him. Jangan khawatir tentang anak kita. Tuh lihat, istirahatnya lebih enak. Anaknya diselimuti. Tuh lihat, lagi tidur pulas nyenyak. Nyenyak, padahal anaknya meninggal. Anaknya itu sudah meninggal, tahu nih si istri anaknya meninggal. Tapi tahu suaminya ini baru pulang kerja, capek, puasa, belum makan. Dia berdandan menyebut, silahkan pak, yuk makan dulu pak, berbuka pak, makanlah, makan, makan, makan. Karena dilihat anaknya tenang, suami pun merasa tenang, gak mengganggu tidur si anak. Malam itu terjadi hubungan intim suami istri. Karena istrinya nyebut dengan dandan, loh istri serangkan pakainya ya model ya, soek-soek gitu ya pak ya. Makanya bapak kurang tertarik ya pak ya. Ini enggak, dandan, terjadi hubungan intim. Besoknya mau sholat subuh ini. Istrinya baru ngomong. Coba cara nyampaikannya, ini anaknya meninggal. Jenengan baru sepeda hilang, bapaknya ditelepon. Pak, yuk, pita hilang, pak. Masya Allah, suami di mana? Ditelepon, di karya enggak enak. Betul atau betul, bu? Ngaku lagi. Ya, ngaku lagi ibu-ibu ini. Hasilnya apa? Coba cara ngomongnya itu, gak mau buat suaminya resah, diobatin di suaminya. Suamiku, ada apa istriku? Kalau saya mau nanya, kalau saya atau kita punya tetangga, kemudian tetangga kita pinjemin barang tertentu. Kita pinjemin, silahkan dipakai. Misalnya bu ya, kalau kita pinjemin motor, silahkan pakai dulu gitu. Setelah 3 bulan, atau 4 bulan, atau 5 bulan, kita ngomong sama tetangga kita tersebut. Wahai tetanggaku, saya mau ambil kembali sepeda motornya. Seharusnya tetangga kita ini berterima kasih amarah-marah. Terima kasih, udah dipinjemin sekian bulan, ya makasih. Semoga Allah membalas kebaikan bapak ibu. Mestinya kan begitu. Kalau tetangganya marah-marah gimana? Enak aja mau ambil barang saya. Ini kan saya udah terlanjur suka sama barang ini. Kira tetap masuk tetangga yang baik atau yang buruk, bu? Nih, suami sama, itu tetangga yang buruk. Maka si istri ngomong, pak, anak kita itu pinjaman di Allah, kemarin sore meninggal dunia. Udah gak serah lagi istri mamanya ya, gak sedih lagi, gak bingung, udah dikasih obat, istri model begini masih banyak gak? Maka kalau Rasul bersabda, sebagian besar muni neraka wanita, betul atau salah? Ya betul. Jenengan pengen masuk yang mana? Masuk yang banyak tadi atau yang sedikit? Kalau bagian besar penghuni neraka adalah wanita, berarti kansnya wanita masuk surga itu gampang atau susah? Gampang. Gampang. Wanita itu makhluk Allah yang paling gampang masuk surga dibanding kaum pria. Betul enggak, Pak? Wanita itu cuma mengatakan apa? Idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zaujaha dakhalatil jannah. Oh, kama qala sallallahu. Sholat 5 waktu, mau sholat sendiri, mau jamaah, di rumah, di masjid, yang penting sholat 5 waktu. Wa shomat syahroha, bulan Ramadan, puasa wajib. Wa ahsanat farjaha, menjaga kehormatannya, enggak zina. Kemudian yang terakhir nih yang penting, wa ta'at zauja, taat kepada suaminya, masuk surga. Gampang atau susah? Ibu, gampang susah? Pak, ibu udah capek saya aja nih. Jawaban udah mulai lemes gitu ya. Lanjutkan ya Isra Mi'rajnya ya. Lanjutkan. Nah hasilnya apa? Khadijah, Sayyidatna Khadijah meninggal dunia 3 hari setelah Abu Thalib. Rasul sedih, diintimidasi, dianiaya, dihajar oleh kaumnya. Maka hajar sebagai manusia, cari alternatif. Bagaimana? Orang Mekah mulai menganiaya sampai segini. Harus usaha cari pertolongan. Ini orang Mekah gak mau terima dakwah, maka cari tempat lain yang mau terima dakwah. Harapannya ini ada keluarganya di Taif. Berangkat ke Taif. Rasul berangkat ke Taif. Dalam sebuah riwayat dikatakan sendiri, di riwayat yang lain dikatakan dua, di riwayat yang lain dikatakan berangkatnya sendiri, pulangnya berdua. Berangkat Rasulullah SAW. Sampai di sana, bukannya diterima, dicaci, dimaki, Rasul pun pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, bisa panjenengan bayangkan jalan pulang seperti ini, di pinggir jalan kanan dan kiri seluruh warga kota berbaris panjang jalan, setiap orang pegang batu kemudian melempari Nabi Muhammad SAW. Kira-kira itu sedih atau tidak sedih? Sedih habis-habisan. Sedih habis-habisan. Maka sahabat mendampingi Rasulullah SAW, begitu lihat batu seperti kalau pemain bola semalam lihat bola kop. Ada sepak bola? Ada kan? Lihat bola itu wah langsung kop gitu kan. Ini lihat batu di kop. Jangan sampai kena Nabi. Jenengan sanggup seperti itu? Sepanjang jalan dilempari batu, diterima kepala, diterima badan. Ini sahabat. Luar biasa kan? Sampai akhirnya Rasulullah SAW keluar dari kota If, menepi. Nanti dilihat di buku ini ada doa Rasul yang luar biasa. Ketika Rasul beristirahat di bawah sebuah pohon, kemudian Rasul angkat tangan. Hasilnya setelah Rasul berdoa, ya setelah Rasul berdoa, turun malaikat Jibril, turun malaikat-malaikat yang di gunung. Nih, malaikat-malaikat yang di gunung pada keluar, inilah salah satu dalil kalau dikatakan gunung itu ada yang jaga. Siapa? Malaikat. Dan ini merupakan dalil malaikat itu diizinkan oleh Allah untuk membantu manusia. Malaikat ini menghadap kepada Nabi SAW lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril ada di situ. Mau bersuan kanjeng Nabi. Ada jenderalnya malaikat, di depannya ada Rasulullah SAW. Enggak langsung nyolong, ngomong kepada malaikat Jibril. Tolong sampaikan pada Nabi, ini nanya adab. Malaikat aja punya adab. Enggak langsung nyolong. Ya, kalau memang itu ada presiden di sana, ada jenderal di situ, maka ini prajurit enggak ngomong langsung kepada presiden, ngomong sama jenderal. Jenderal, tolong sampaikan ke bapak. Ini adab, sopan santun. Malaikat aja ngerti. Lah kok kadang kita ini enggak mudeng, kebangetan enggak? Ya enggak bu, itu malaikat kita manusia. Ya kan? Minta izin. Minta izinnya apa? Kami ini malaikat penjaga gunung dua di kota Thaif. Gunungnya mau kami angkat, mau kami timpakan ke warga, boleh enggak? Itu kalau Rasul ngomong, laksanakan, beres. Ini, umat Islam diajari Rasul jangan punya jiwa yang menggunakan kekuatan untuk nindas orang lain. Karena itu ahlus sunnah wal jamaah mengajarkan dakwahlah dengan cara yang santun. Paham? Dakwahlah dengan cara yang santun. Itu nyata-nyata orang kafir, nyata-nyata ngelempari Nabi, nyata-nyata berusaha membunuh Nabi, nyata-nyata menganiaya Nabi. Malaikat geram mengatakan, "Kum akan kami timpakan kepada mereka semua." Jawaban Nabi, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku, mereka enggak ngerti. Aku berharap kalau mereka enggak beriman, anak cucunya beriman. Nih. Seorda itu mikirnya panjang. Kalau bapaknya anti tahlilan, semoga anaknya menahlilkan bapaknya. Mestinya gitu. Paham? Bisa gitu? Susah Pak diajak gitu? Pada diem. Bisa enggak gitu? Bisa enggak? Kalau bapaknya anti yasinan, semoga anaknya nanti yang meyasinkan. Jangan pernah putus asa dalam dakwah. Gunakan cara raya yang santun. Makanya saya sekarang ajarkan apa? Kasihan. Santai, sembari angkat tangan doakan. Jenengan pernah enggak mendoakan orang paling benci jenengan? Udah. Kesucian hati Rasulullah SAW teruji saat dianiaya, saat dicaci, saat dimaki, saat dibunuh, saat kekuasaan ada di tangannya, saat diizinkan oleh Allah. Malaikat ini minta izin kepada Allah dan Allah mengatakan terserah Rasulullah SAW, mau apapun terserah. Rasul justru Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Hatinya bersih enggak itu? Bu, maaf Pak ya, saya banyak nyapa Ibu. Biasanya cenderung ngantuk tuh bapak-bapak atau ibu? Yang di atas. Ya. Ini buku kalau mau bahas semua kira-kira rampungnya jam berapa? Oke, kalau Pak Ya Abdul Razak Sobawi tadi bilang wajib beli, kira-kira betul atau salah? Nah, kira-kira keluar dari mau beli atau enggak beli? Yang udah beli mau beli lagi enggak? Ya, untuk teman mungkin, ya kan? Taruh di masjid. Taruh di masjid nih buku. Nih, wakaf ke masjid, beres. Terutama itu buku Ahlul Bidah Hasanah, Ahlul Bidah Hasanah 1, Ahlul Bidah Hasanah 2. Beli ini Ahlus Sunnah, taruh tuh di masjid. Wakaf, masjid, tulisin, wakaf untuk masjid ini. Itu yang buang urusannya sama Allah itu. Jelas? Nah ini dan dakwah, lihatnya jauh ke depan. Kalau bapaknya enggak bisa, anaknya. Anaknya enggak bisa, cucunya. Cucunya enggak bisa, cicitnya. Itu cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau bapaknya hancurkan, kesempatan buat cucunya ada. Kesempatan buat anaknya enggak ada. Makanya bapaknya enggak dihancurkan, biar nantinya cucu yang membela Islam. Tuh, Rasul menghargai sebuah hawa dari apapun. Lanjutkan lagi, atau langsung jawab? Lanjut dulu ya. Ya. Sampai jam 5 setuju? Seriteknya yang marah. Kita lanjutkan ya. Setelah itu, ini coba. Hati yang sudah sebersih ini. Lah kalau dengan sama saya udah pernah belum dicaci maki habis sholat angkatkan begini ya. Nanti praktekan habis sholat zuhur. Coba saya mau nanya, kira-kira ada enggak orang yang sangat benci jenengan? Masing-masing, ada enggak? Ada kan? Pernah enggak mendoakan orang itu masuk surga, anak turunannya soleh solihah, rezekinya limpah ruah, hidupnya tentram bahagia selamanya, ruk dengan pasangan hidupnya. Pernah enggak doa seperti itu? Gendang mati. Saya tantang semua yang ada di sini dan hadirin semua yang mendengar di rumah masing-masing. Tolong Mas Sidik SMS-nya bisa ke nomor berapa? Mas Pandi? Bisa ke nomor berapa? Coba pakai handphone juga enggak apa-apa. Silakan biar nanti handphone jenengan kebak nomor SMS. Yang mau komentar tentang majelis ini silakan SMS ke nomor, tolong catat cuman untuk hari ini saja. Besok-besok enggak. Besok handphonenya enggak terima SMS lagi. 081-2280-6096. 081-2280-6096. 081-2280-6096. Satu lagi nomor, Mas Andi. 085-728-5322. 085-728-5322. Sekali lagi. 085-728-5322. Ya, ini yang buat di rumah yang mau komentar, terutama yang di Korea kalau lagi menyimak, yang di Malaysia, Singapura, silakan demo komentarnya tentang kajian kita di siang hari ini. Rasul seperti itu. Lah, pernah enggak jenengan angkat tangan malam nanti? Enggak usah nanti malam, habis sholat duhur. Coba praktekan, ingat-ingat apa orang yang paling jenengan benci. Angkat tangan, bayangkan wajahnya. Oh, saya punya satu itu. Ada satu orang itu bencinya sama saya sepoli. Pol, gara-gara apa? Rumah saya itu pengajian yang datang banyak. Terus saya suka ngajarkan yasinan, tahlilan, wiridan, sholawat. Itu ada yang bencinya luar biasa. Pol, kesempatan enggak buat saya? Kesempatan pintu surga. Saya praktek dulu, namanya enggak disebut, cukup di hati saya, ya. Nanti jenengan saya mau ajak tantang, berani enggak doa seperti itu? Tolong kami ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, jika hambamu yang satu itu hamba yang benar-benar beriman kepadamu, hamba yang bersih hatinya, begitu pula hamba ini ya Rabb. Jadikan dia dan saya saling menyayangi, saling menghormati ya Allah. Jadikan dia iri dengki di hati kami. Jadikanlah anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, berikan